Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanabitina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-99 sampai 101. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ Dan kami biarkan sebagian mereka tumpang tindih dengan sebagian yang lain pada hari itu. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Dan ditiuplah sangkakala. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا Lalu kami kumpulkan mereka semuanya. وَأَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا Dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu di hadapan orang-orang kafir sejelas-jelasnya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Mereka itu ketika di dunia mata-mata mereka tertutup dari mengingat aku. Wakanu la yastati'una sam'a Dan mereka saat itu tidak mampu mendengar peringatan. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala Wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamutu fi ba'd Yahtamilu anna dhamira ya'udu ila Ya'juj wa Ma'juj. Wa annahum idha kharaju 'alan nasi min kasratihim wasti'abihim lil ardi kulliha yamuju ba'duhum bi ba'din. Kama qala ta'ala Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan kami biarkan sebagian mereka pada hari itu tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Ada kemungkinan dhamir hum kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj. Artinya Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka keluar dan berjumpa dengan masyarakat karena saking banyaknya dan mereka memenuhi seluruh bumi, maka sebagian mereka sampai tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, sampai ketika dibuka benteng Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka pun memenuhi setiap lembah. Wa yahtamilu anna dhamira ya'udu ilal khalaiqi yawmal qiyamah. Wa annahum istami'una fi fayaqthuruna wa yamuju ba'dhum bi ba'din min al-ahwali wa zalazil al-idhami. Fidari di qawlihi wa nufiha fi s-suri fajama'nahum jama'a wa arabna jahannama yawma idil kafirina arba alladhina kalat a'yunum fi ghita'in al-dhikri wa kanu la istati'una sam'ah. Ay idza nafakha israfilu fis suwar atau fis suri idza nafakha israfilu fis sur a'adallahu al arwaha ila al ajsadi thumma hasarahum wa jama'ahum li mawqifil qiyamah al awwalina minhum wal akhir wal akhirina wal kafirina wal mu'minin liyus'alu wa yuhasabu wa jazawna bi amalihim fa ambal kafiruna ala ikhtilafihim fa inna jahannama jazauhum khalidina fiha abada. Ada kemungkinan dhamir hum kembali kepada semua makhluk pada hari kiamat. Artinya semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat. Karena saking banyaknya jumlah mereka sampai sebagian dari mereka tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Karena dahsyatnya peristiwa hari kiamat dan hebatnya goncangan saat itu. Dengan dalil adanya firman Allah Ta'ala setelahnya, dan ditiuplah sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semua, dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu untuk orang-orang kafir sejelas-jelasnya. Mereka itu ialah orang-orang yang dulu mata mereka tertutup dari mengingat aku, dan mereka tidak mampu mendengar peringatan. Artinya, ketika malaikat Israfil telah meniup sangkakala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh ke dalam jasad-jasadnya. Kemudian Allah mengumpulkan mereka di tempat berkumpulnya di hari kiamat. Seluruh makhluk yang pertama sampai terakhir, yang kafir dan yang mukmin, mereka akan diminta pertanggungjawaban, mereka akan dihisab, mereka akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Adapun orang-orang kafir, apapun bentuk kekafirannya, maka neraka jahanam adalah balasan untuk mereka. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Walihada qala wa aradna jahannama yawma idil kafirin arda kama qala ta'ala wa purrizatil jahimu lil ghawin ay urizat lahum litakuna ma'wahum wa manzilahum wa yatamatta'u bi aghlaliha wa sa'iriha wa hamimiha wa zamhariha wal yaduqu min al iqabi ma tabqimu lahu al qulubu wa tasummul adanu wa hada atharu a'malihim wa jazaa'u af'alihim fa innahum fid dunya kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri ay mu'ridina 'anil dhikril hakim wal Qur'anil Karim wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaih wa fi a'yunihim aghtiyatun tamna'uhum min ru'yati ayatillahi nafi'ah kama qala ta'ala wa 'ala absarihim ghishawah wa kanu la yastati'una sam'ah ay la yaqdirun 'ala sam'i ayatillah al-musilah ilal iman dibughdihim al-Qur'ana war-Rasula fa innal mubaghidha la yastati'u ayyul qisam'ahu ila kalami man abghadahu fa idan hajabat anhum turuqul ilmi wal khair falaysa lahum sam'un wala basarun wala aqlun nafi' faqad kafaru billahi wa jahadu ayatihi wa kadzabu rusulahu fastahaqqu jahannama wa sa'at masira. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, dan kami perlihatkan neraka jahannam pada hari itu untuk orang-orang kafir dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dan ditampakkan neraka jahim untuk orang-orang yang sesat. Artinya, ditampakkan neraka itu untuk mereka agar menjadi tempat kembali dan tempat tinggal mereka, agar mereka bisa menikmati belenggu-belenggunya, panasnya api, panasnya air yang mendidih, dan dinginnya yang sampai menusuk tulang. Zamharir itu dingin yang sangat. Ya. Agar mereka bisa merasakan hukuman yang menyebabkan hati mereka bisu, telinga mereka tuli. Ini semuanya adalah efek negatif dari amalan mereka dan balasan perbuatan mereka. Karena ketika mereka di dunia, mata-mata mereka tertutup dari mengingat kami. Artinya mereka berpaling dari peringatan Allah yang maha bijaksana, dari Al-Quran yang mulia. Bahkan mereka berkata, hati kami ada penutup sehingga tidak bisa memahami ajakan kalian kepada kami. Mata mereka ada penutup yang mencegah mereka untuk melihat ayat-ayat Allah yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, pada mata mereka ada penutup. Mereka juga tidak bisa mendengar. Yakni mereka tidak mampu mendengar ayat-ayat Allah yang menyebabkan seseorang untuk beriman. Karena mereka benci kepada Al-Quran dan Rasul. Sungguh orang yang benci tidak mampu untuk menggunakan pendengarannya mendengar ucapan orang yang dibencinya. Maka ketika terhalang dari mereka jalan-jalan ilmu dan kebaikan, maka mereka dianggap tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, dan tidak punya akal yang bermanfaat. Sungguh mereka telah kafir kepada Allah. Mereka menentang ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan para Rasul. Maka mereka berhak mendapat neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsiri. qauluhu azza wa jalla wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamutu fi ba'd. Fihi thalathatu aqawil. Ahaduha annahum al-qawmu alladzina dhakarahum dhulqarnain. Yauma fathis saddi yamuju ba'duhum fi ba'd. Berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya mengenai firman Allah Azza wa Jal, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamutu fi ba'd. Ada tiga pendapat tentang firman Allah Ta'ala tadi. Yang pertama, mereka itu adalah kaum yang disebut oleh Dzulqarnain, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Pada saat benteng mereka telah terbuka, maka sebagian mereka saling tindih dengan sebagian yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala, jumlahnya Ya'juj wa Ma'juj sangat banyak. Begitu benteng yang menghalangi mereka bergoncang kemudian roboh rata dengan tanah, wahnya mereka yang telah lama tertahan di tempat mereka dalam keadaan terus berkembang biak, beranak pinak, ya, rebutan keluar dari benteng itu sehingga satu sama lain saling tindih. Nah, satu sama lain saling nginjak-nginjak tubuh mereka sendiri, ya, saling tindih saking banyaknya. Nah, asani al-kuffaru fi yaumil qiyamati yamuju ba'duhum fi ba'din. Pendapat yang kedua, mereka itu adalah orang-orang kafir ketika berkumpul pada hari kiamat nanti. Sebagian mereka saling tindih dengan sebagian yang lain. Nah, jadi pendapat yang kedua ini menggambarkan bahwa orang-orang kafir ketika dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, mereka itu saling berdesak-desakan, saling tindih satu sama lain. Nah, adapun orang-orang yang beriman tidak demikian. Mereka menghadap Allah Ta'ala dengan tenang, ya, Naam. Asalis. Annahum al-insu wal-jinnu inda fathis saddi. Annahum al-insu wal-jinnu inda fathis saddi. Pendapat yang ketiga, mereka itu adalah manusia dan jin. Ketika benteng Ya'juj wa Ma'juj terbuka. Nah, sehingga bangsa jin dan manusia, Ya'juj, Ma'juj, semua saling tumpang tindih. Ya, nah. Baik, ini tiga pendapat yang disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Wa dzakara Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi annahum jami'ul khalaiq al-jinnu wal-insu yamujuna huyara yamujuna huyara. Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud mereka ini adalah seluruh makhluk, bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya saling tindih satu sama lain karena kebingungan pada hari kiamat nanti, ya. Jelaskan dalam tafsir As-Sa'di, kenapa sampai mereka kebingungan? Minil ahwali wazzalazil al-idham. Karena peristiwa yang sangat dahsyat dan goncangan yang sangat dahsyat pada hari itu. Jin dan manusia satu sama lain saling tindih. Dalam kondisi mereka kebingungan, ya. Nah, karena terjadi peristiwa yang sangat hebat dan goncangan yang sangat dahsyat. Nah, ini semuanya saling melengkapi. Barakofikum. Al-Faidatu Athaniyah. Qauluhu Ta'ala. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ قَالَ إِبْنُ الْجَوْزِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ نَفْخَةُ الْبَعْثِ هَذِهِ nafkhatul ba'thi. mengenai firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, ini adalah tiupan kebangkitan. Jadi yang dimaksud adalah nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan dari alam kubur. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, maka Allah kembalikan ruh ke jasadnya. Kemudian Allah kumpulkan mereka semua di pelataran kiamat, di padang mahsyar. Nah, sejak pertama sampai terakhir, kafir, mukmin, semuanya kumpul jadi satu. Ini menunjukkan bahwa tiupan tersebut adalah nafkhatul ba'si. Adapun sebelumnya, itu mengalami tiupan. Itu tiupan tanda terjadinya hari kiamat. Ya, nah. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, wa nufikha fis-sur, adalah nafkhatul ba'si. Al-fa'idatu as-salisah. Qawluhu ta'ala, وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا. فِيهِ دَلِيلٌ ala anna jahannama uridat yawm al-qiyamah hatta syahaduha mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu sejelas-jelasnya untuk orang-orang kafir. Ini merupakan dalil bahwasanya neraka jahanam diperlihatkan pada hari kiamat nanti sampai mereka semua bisa menyaksikannya. Sebelum masuk, nonton jahanam dulu. Nah, saat itu neraka jahanam diseret oleh para malaikat dengan kekuasaan Allah Ta'ala, diperlihatkan kepada seluruh makhluk sebelum mereka menempati tempat masing-masing di surga atau di neraka. Semuanya bisa menonton dengan mata kepala bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Bagaimanakah belenggu-belenggunya, rantai-rantainya, ya, aghlalnya. Bagaimana kobaran apinya, sa'irnya. Bagaimana airnya yang mendidih, hamim. bagaimana dinginnya neraka jahanam yang sangat menyengat. Zamharir. Kalau ada bertanya, loh, neraka jahanam itu ada yang dingin juga? Iya. Nah, siksaan neraka jahanam itu ada yang berbentuk zamharir. Dingin yang sangat menyengat. Sampai menusuk tulang, menghancurkan tulang. Bukan tambah enak, ya. Nah, panas terbakar, dingin hancur semua tulangnya. Nah, ya. Kalau kalian kedinginan, nah, itu ya, menggigil ya, nah, itu menusuk tulang, ya. Nah, tubuh enggak berdaya. Itu masih belum seberapa. Karena kalau kalian dimasukkan freezer, membeku, mana ya, nah, remuk tulangnya. Itu zamharir lebih dingin daripada es yang ada di dunia. Bikin tulang-tulang beluk manusia dan jin remuk. Namanya zamharir. Nah, semuanya ditonton dulu sebelum dinikmati oleh orang kafir. Dan itu adalah kekuasaan dari Allah Ta'ala. Nah, saat itulah orang-orang kafir, mereka semuanya berandai-andai. Ya laitani kuntu turoba. Dua kiranya aku jadi tanah. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, saat itu Allah Ta'ala mengadili beberapa binatang yang mendolimi temannya waktu di dunia. Ditampilkan pada hari kiamat. Kambing yang bertanduk, yang mendolimi kambing yang gak punya tanduk. Nah, semuanya dikisos. Setelah selesai, semuanya dihancurkan oleh Allah. Berubah jadi tanah. Saat itulah orang kafir berandai-andai menjadi seperti itu. Ya, jadi tanah saja. Daripada harus masuk neraka jahanam yang demikian dahsyatnya. Nah, barakofikum. Al-Fa'idah itu. Ar-Rabi'ah. Qala Al-Bawardi rahimahullah fi tafsiri. Qawlu Azza wa Jalla. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri yahtamilu wajhain. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Azza wa Jal, orang-orang kafir itu matanya dulu tertutup dari mengingat aku. Ini ada dua kemungkinan maksudnya. Ahaduhuma, yang pertama, anna dhalala kalmughatti li'ayunihim antadakkuril intiqam. Anna dhalala kalmughatti li'ayunihim antadakkuril intiqam. Pendapat yang pertama, maksudnya kesesatan itu seperti penutup mata, sehingga tidak bisa mengingat hukuman ketika melakukan sesuatu. Jadi mereka itu karena sesat, kesesatannya itu menyebabkan mata mereka itu tertutup. Sehingga mereka ketika melakukan kesesatan, gak mikir-mikir apa nanti hukumannya akan didapat. Ya. Type sundal, sundul. Nah, itu. Asal terjang. Ya. Nah, gak mikir. Karena gak ngerti. Matanya tertutup oleh kesesatan. Athani annahum ghafalu anil itibari biqudratihi al-mujibah lidikrih. Annahum ghafalu anil itibari biqudratihi al-mujibati lidikrih. Yang kedua, mata mereka tertutup itu ialah mereka lalai dari pelajaran yang seharusnya mereka mengingatnya. Mereka lalai dari mengambil pelajaran yang seharusnya mereka menjadikan sebagai pengingat. Intinya mata mereka tertutup itu ialah mereka lalai. Gak peduli dengan peringatan. Al-fa'idatu al-khamisah. Qalu wa kanu la yastati'una sam'ah. Qalu azza wa jal wa kanu la yastati'una sam'ah. Dan mereka tidak mampu mendengar. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsiri ay la yaqdiruna 'ala sam'i ayatillah al-musila ila al-iman li bughdihim al-Qur'ana war-rasula fa innal mubghidha la yastati'u ay yulqi sam'ahu ila kalami man abghadahu wa idzan hajabat anhum turuqul 'ilmi wal khair falaysa lahum sam'un wala basar wala aqlun nafi faqad kafaru billah wa jahadu ayatihi wa kadzabu rusulahu fastahaqqu jahannam wa sa'at masira. Artinya mereka tidak mampu mendengar ayat-ayat Allah yang menyebabkan keimanan karena mereka benci terhadap Al-Qur'an dan Rasul. Sungguh orang yang benci itu tidak akan mampu mendengar ucapan orang yang dibencinya. Maka ketika terhalang dari mereka jalan-jalan ilmu dan kebaikan, maka mereka dianggap tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya akal yang bermanfaat. Mereka telah kafir kepada Allah. Mereka menentang ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan rasul-rasul. Maka mereka berhak mendapat neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.